tak sudi. Masih adakah rasa sayang di hati? Masih adakah sisa cinta di hati? Serta kerinduan di dalam hati ini untuk diriku yang mencinta. Masih rasa sayang di I'm not afraid.